Ku sarea makone nyawasira tubuna landrilang tenang pangainku wigalenu alle binaku patan ro datuna cina ciniku poro ikau saya tunggalate naruana masih memiliki naku si pemaling-maling si katutui serekana niruai kuat diami janjimu so